dengan perhiasan dunia yang ada di dalamnya, dan tidak mau memperhatikan apa yang ada di dalamnya dari rahasia-rahasia, sehingga dia semata-mata menyibukkan diri untuk mendapatkan dunia tersebut. Dia menyibukkan diri untuk mengumpulkan dunia dari harta dunia. Demikian pula bersenang-senang dengannya, bahkan sampai-sampai mereka ada yang mengatakan bahwa kehidupan yang ada hanyalah kehidupan dunia. Ya, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan dunia. Sampai ada yang demikian. Dan beliau hafizahullah ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 29. Qala ta'ala wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan, yaitu mereka mengingkari akan adanya kebangkitan yaumul akhir, sehingga mereka mengatakan kehidupan, tak ada kehidupan melainkan kehidupan dunia, illa hayatuna ad-dunya. Dan mereka mengatakan, wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami nantinya tidak akan apa? Dibangkitkan. Di sini menunjukkan dari mereka ada yang mengingkari yang nama apa? Hari ba'ts, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa kehidupan dunia tak lain adalah kehidupan, tak lain kehidupan itu yang ada adalah kehidupan dunia. Waliyadu billah. Demikian pula qala hafizahullahu ta'ala, kita lanjutkan, wa qad tawa'ada Allahu ta'ala man hadhihi nadratuhu lil hayati. Demikian pula sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam terhadap orang yang pandangannya seperti apa yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya, ya, memandang bahwa kehidupan semata-mata kehidupan dunia. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Dalam surat Yunus ayat 7 dan 8. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang pandangannya hanya semata kehidupan dunia, bahkan mengingkari hari kebangkitan. Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan dengan Rabb-Nya, waradu bil hayati dunya, dan mereka senang ridha dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka merasa tenang dengannya, merasa puas dengan kehidupan dunia tersebut, merasa tentram, watma'annu biha, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka apa? Ghafilun, lalai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ulaika ma'wahum an-nar, mereka itu tempatnya di neraka. Bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka kerjakan, karena apa yang telah mereka lakukan dari perbuatannya di dunia. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang pandangannya semata-mata dunia, orang yang memandang bahwa kehidupan tak ada kehidupan melainkan kehidupan dunia semata. Allah mengancam padanya dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah, la yarjuna liqa'ana, tidak ingin bertemu dengan Allah, padahal pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besar keutamaan, sebesar-besar keutamaan yang diharapkan, diinginkan oleh manusia dari orang-orang yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya. Pertemuan dengan Rabb-nya adalah keutamaan yang besar, keutamaan yang besar, kenikmatan yang besar, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah a'la, setinggi-tinggi apa yang diangan-angankan oleh orang-orang yang berangan-angan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia, a'radu, berpaling terhadapnya. Berpaling dengan perkara itu. Berpaling darinya. Bahkan terkadang mereka justru dengan berdusta. Kadzabu, mereka berdusta. Waradu bil hayati dunya, dan hanya mereka hanya apa? Ridha, senang dan kehidupan dunia semata sebagai ganti dari akhirat. Waliyadzubillah. Sehingga di sini juga menunjukkan bahwa ada di sana ternyata orang-orang yang seperti ini, hanya ridha dengan kehidupan dunia sampai dalam perkara liqa, ya, pertemuan dengan Rabb-nya, mereka berpaling. Padahal pertemuan dengan Rabb-nya adalah utama-utama dan sebesar-besar kenikmatan yang diinginkan, diharapkan oleh orang-orang yang mengharapkan pertemuannya. Setinggi-tinggi orang yang berangan-angan dari orang-orang yang berangan-angan untuk bertemu dengan Rabb-nya. Tapi ada orang yang apa? Keinginannya hanya dunia semata, berpaling. Waliyatubillah. Bahkan kata Allah dalam ayat tersebut, watma'annu biha, mereka merasa puas, merasa tenang, merasa tentram dengan kehidupan dunia tersebut. Bahkan dia menjadikannya ghayah, tujuan, tujuan utama, tujuan yang diinginkan, dan puncak tujuan yang diinginkan. Sehingga karena dia tujuannya dunia, itu sebagai tujuan utamanya, mereka berusaha sekemampuan mereka, bagaimanapun caranya, fasa'u laha, ya, merasa senang dengannya, ala ladzatiha wa syahwatiha, dengan kelezatan yang ada di dalamnya sesuai dengan hawa nafsunya, hawa nafsunya. Dengan jalan apapun, orang yang demikian akan dia usahakan untuk mendapatkan dunia. Dari sisi mana dan dari sisi apapun dia berusaha untuk mendapatkannya. Qad sarafu iradatahum wa niyatahum wa afkarahum wa a'malahum ilaiha. Dia memalingkan keinginan mereka, tujuan mereka, niat mereka, pikiran mereka, amalan mereka semata-mata hanya untuk dunia. Wal'iyadu billah. Jadi ayuhal ikhwat talaba rahimani wa rahimakumullah, orang yang himahnya dunia, keinginannya dunia, ya, bagaimanapun caranya, ya, sisi mana dan bagaimanapun sisi apa yang ingin dia dapatkan, dia usahakan untuk mendapatkannya. Ini orang yang himahnya dunia, dia tidak memikirkan akhiratnya dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Sehingga iradah, niyah, afkar, pikiran, amalan, semuanya dia palingkan kepada dunia tersebut. Waliyatubillah. Faka'annahum khuliku fiha atau khalaqu fiha. Ya. Seakan-akan mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk dunia semata. Untuk tinggal selamanya di dunia. Lil baqa fiha. Ka'annaha laysad daru mamar. Seakan-akan dunia ini bukan negeri untuk lewat. Seakan-akan apa? Dunia ini adalah tempat yang akan tetap selamanya. Padahal dunia ini fana, tapi akhirahlah tempat, ya, kita akan kembali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut kemudian mengatakan walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang, ya, yang mereka itu dari ayat-ayat kami mereka lalai, fala yantafi'una bil ayatil qur'aniyah, tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat Quran, ya, tidak bermanfaat ayat-ayat Qur'aniyah. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula beliau hafizahullah Ta'ala membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sun'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan kepada mereka a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ya, amalan-amalan mereka di dunianya dan mereka tidak dirugikan. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang nantinya tidak akan mendapatkannya di akhirat kecuali an-nar, neraka. Wa habita ma sun'u, dan lenyap apa yang mereka kerjakan di dunianya. Wa batilun, dan batil, tertolak. Ma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan di dunianya. Demikian pula dalam ayat ini, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang ya yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan di dalamnya. Di sini Allah menjelaskan tentang sama orang yang himmahnya dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya. Setiap atau seluruh keinginan orang tersebut yang keinginannya dunia adalah suatu yang terbatas tentunya, pendek dari apa yang ada dari kehidupan dunia, ya, dari perhiasannya, ala zinatiha, minan nisa'i wal banin, dari para wanitanya, anak-anak keturunannya, al-qanatirul muqantarah, harta benda yang bertumpuk, minad dhahabi wal fiddah, baik itu dari emas, al-fiddah, perak, al-khail, al-musawwamah, kuda pilihan, ya, wal-an'am, wal-harth, binatang ternak, demikian pula dari sawah perladangan, dari zinatul hayatid dunya, dari perhiasan dunia. Semuanya itu tentunya terbatas dan semuanya akan fana. Orang yang keinginannya dunia akan memalingkan keinginannya dan usahanya mengamalkannya, berusaha untuk mendapatkannya terhadap sesuatu perkara-perkara tadi yang telah kita sebutkan. Min hadhil asya, perkara-perkara tadi. Dia tidak menjadikan darul qarar, yakni darul akhirah, sebagai tujuan utama yang diinginkan. Tidak menjadikan sebagai suatu yang dia inginkan sebagai tujuan akhir. Walam yaj'al lidaril qarar min iradatihi syai'an. Padahal orang yang semata-mata dunia di sisinya yang dia inginkan, la yakunu illa kafiran. Ya. Tidak terjadi atau tidak ada atau tidaklah kita dapati orang yang semata inginnya dunia adalah mereka dari kalangan kafiran, orang-orang kafir. Ya. Semata dunia, semata-mata dunia di hadapannya. Kufar dari orang-orang kafir seperti itu. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana ma ma'ahu minal iman yamna'u. Apa yang ada darinya dari keimanan akan mencegahnya. Ya, akan mencegahnya dari keinginan. Seluruh apa yang diinginkan dari dunia. Ya, seluruh keinginan yang ada padanya dari keinginan dunia, darud dunia. Orang yang beriman tentunya ada padanya keimanan akan mencegahnya. Bahkan keimanannya seorang tersebut, walaupun mungkin sedikit keimanannya, tentunya padanya ada dari amalan-amalan keimanan yang memiliki athar, pengaruh, bekas pengaruh dari athar-athar keinginan untuk mendapatkan akhiratnya. Ya. Kalau orang yang beriman, ya, walaupun mungkin sedikit keimanannya, tentunya ya akan mencegahnya dari keinginan hanya semata-mata menginginkan dunia. Semata-mata keimanannya aja pasti akan apa? Walaupun sedikit, dari amalan-amalan yang dikerjakan dari amalan keimanan akan memiliki athar, pengaruh keinginan untuk mendapatkan akhiratnya. Akan tetapi demikianlah orang yang celaka, maka seakan-akan dia khuliqulid dunya, diciptakan hanya untuk dunia semata. Seakan-akan apa? Khuliqulid dunya wahda, diciptakan hanya untuk dunia semata. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala yang keinginannya dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami berikan kepadanya, ya, kami berikan apa yang dia inginkan dari perbendaharaan duniawiyah. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tersebut la yubkhasun, tidak dirugikan. Ya. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nu'tihim, Allah berikan kepada mereka. Wa hum fiha la yubkhasun, tidak akan dikurangi sesuatu yang diinginkan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Lakin hadza muntaha naimuhu, tapi ya, ini hanya seperti inilah puncak kenikmatan yang dia dapatkan di dunia. Qala, kita lanjutkan, qala hafizahullah, hadzal wa'idu yashmulu ashab hadhihi an-nadhrah, ancaman ini mencakup pada pelaku, ya, dari orang-orang yang pandangannya hanya apa, dunia semata yang diinginkan. Hadha al-wa'idu yasmul ashab hadhihi an-nadhrah. Sawa'un kanu min alladhina ya'maluna 'amal al-akhirah, sama saja dia adalah dari orang yang beramal dengan amalan akhirat. Yuriduna bil hayatud dunya, dia juga menginginkan untuk mendapatkan kehidupan dunia. Kal munafiqina wal mura'ina bi a'malihim, seperti orang-orang munafik. Al mura'ina, orang-orang yang riya dengan amalan-amalan mereka. Aw kanu minal kufar, atau dari kalangan kufar. Alladzina la yu'minuna bi ba'tsin wala hisabin, orang-orang yang tidak mengimani hari kebangkitan, tidak pula mengimani hisab. Kahali ahli jahiliyah, seperti keadaan orang-orang ahli jahiliyah. Wal madahib al hadamah, dan madhab-madhab yang rusak, yang sesat, yang menghancurkan dari kalangan Raksumaliyah yang sudah kita dapat di penjelasan sebelumnya. Suyu'iyah, Almaniyah, Ilhadiyah. Wa ula'ika lam ya'rifu qadar al-hayah, ولا تعد نظرتهم لها ان تكون كنظره البهائم بل هم اضل سبيلا. Dan mereka itu tidak mengetahui kadar kehidupannya, tidak sampai pandangan mereka terhadap kehidupannya dia tentang kehidupannya di dunia, seakan-akan dia seperti apa, seperti bahaim, hewan-hewan. Bahkan dikatakan apa? Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat. Kenapa? Li'annahum alghaw uqulahum, karena mereka menghilangkan akal-akal mereka. tidak memakai akal-akal mereka. Sakhiru taqatuhum, lemah kemampuan mereka, lenyap, lemah kemampuan mereka. Dhayya'u awqatahum fi ma la yabqa lahum wa la yabqauna lah. Mereka menyia-nyiakan waktu-waktu mereka, ya, pada perkara yang tidak tetap bagi mereka. Dan mereka pun tidak tetap bagi pada sesuatu tersebut. Walam ya'malu limasirihim alladhi yantadiruhum wala budda lahum minhu. Dan mereka tidak mengamalkan apa yang menjadi suatu ketetapan bagi mereka, ya, yang menunggu mereka nantinya, yang ini adalah pasti, ya, terjadi, pasti terjadi bagi mereka, ya. Baik. Jadi ancaman yang Allah sebutkan tadi adalah mencakup dari pelaku-pelaku, ya, orang yang memiliki pandangan seperti ini, sama saja dia itu adalah mungkin orang-orang yang mengamalkan amalan akhirat, ya, tapi dia apa? Dia beramal amalan akhirah, tapi yang dia inginkan apa? Kehidupan dunia. Dia beramal akhirah, tapi dunia yang dia inginkan. Seperti apa? Orang-orang munafik. Ya. Dia beramal dengan amalan akhirah, tapi ada tujuan lain. Demikian pula al-mura'un. Orang-orang yang riya, dia beramal. Tapi apa? Riyaan. Ya, dia beramal amalan akhirat, tapi riyaan. Dengan amalan-amalan mereka. Atau al-kuffar, atau kanu min al-kuffar, atau mereka dari kalangan kuffar. Orang-orang kuffar adalah orang-orang yang tidak ada padanya keimanan terhadap hari kebangkitan, tidak pula hisab, ya, hari perhitungan. Yang seperti ini seperti keadaan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Dari madhab, dari golongan-golongan yang sesat, Rasumaliyah, ya, Ilhadiyah, Ilmaniyah, Suyu'iyah, ini. Kelompok-kelompok ini yang sudah kalian dapat di penjelasan sebelumnya. Dari madhab ad-dhalah, dari madhab-madhab yang sesat, menyesatkan. Tentunya keberadaan mereka tidak bisa dikatakan, kata beliau apa, tidak mengetahui kadar kehidupan dia di dunia ini. Tidak sampai, ya, pandangan mereka terhadap kehidupan di dunia ini. Sehingga dikatakan apa? Kalbahaim, seperti hewan. Enggak ada tujuannya. Ya, enggak ada tujuannya. Sehingga apa? Bal adzal, bahkan lebih sesat. Bahkan lebih sesat, waliyadu billah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka punya akal tapi tidak dipakai. Al-ghaw'ukulahum. Punya akal tapi tidak dipakai. Sehingga dikatakan apa? Lebih sesat. Kalau hewan enggak punya akal memang, ya. Tapi mereka punya akal tapi enggak dipakai akalnya. Dia melemahkan kekuatan kemampuan yang ada pada mereka. Dia menyia-nyiakan waktu, ya, pada perkara yang tidak tetap keadaannya, perkara yang fana, ya. Qala hafidhahullah wal baha'im laisa laha masirun yantadhiruha. Kalau hewan, binatang itu tidak ada ketetapan, ya, takdir yang akan menunggunya nanti, bahwa nantinya akan ada perhitungan, ada hisab. Ini bahaim, ya, enggak ada, ya. Kenapa? Laisa laha uqul tufakkiru biha. Karena bahaim, hewan-hewan, binatang tidak punya pikiran, tidak punya akal untuk berpikir dengannya. Bikhilafi ulaik. Berbeda dengan orang-orang yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yang kita dapat di penjelasan tadi sebelumnya. Mereka adalah orang, bukan hewan. Mereka aslinya punya akal, tapi tidak dipakai untuk suatu kebenaran, ya, sehingga dikatakan balhum adallu sabila, ya. Waliyadu billah. Lihada yaqulu ta'ala fiha, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang seperti itu, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu yasma'una aw ya'qilun, mereka mendengar dan berakal, ya, padahal mereka tak lain kal an'am illa kal an'am, melainkan seperti binatang ternak, ya, bal hum adallu sabila, bahkan lebih sesat. Waliyadu billah, ya. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah tentang keberadaan seorang yang memiliki nadhariyah, pandangan terhadap teori fisik dari pandangan dari harta kehidupan dunianya, dari kehidupan dunianya, ya, yang semata-mata dia hanya menginginkan dunia, dan dia meyakini bahwa dunia ini adalah kehidupan yang ada, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan dunia. Ini adalah pandangan yang rusak, yang sesat, ya, yang tentunya sepantasnya bagi kita untuk menjauh, ya, menghilangkan pandangan tersebut, dan kita memperbaiki dengan pandangan yang sahihah, ya, yang tentunya nanti kita akan dapati penjelasannya di waktu yang berikutnya insyaallah taala. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca dari penjelasan beliau hafizahullah taala ini memberikan tambahan penjelasan bagi kita. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.